Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad Al-Wahidu Somadu Yahdi Lirashad Bi khairi khalqika syafi'il umami Ya Rabbana salli alaihi sallimi Ya ayyuhal ghausus salamullah Alaika Rabbini bi'iznillah Wandur ilayya sayyidi binadroh Musilatilil hadratil aliyah Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pendengar radio FFI dimanapun Anda berada yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, kami makmum di belakang beliau Mu'alif Salawat Wahidiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muka-muka dalam pengajian ini, yang mana setelah itu kita libur atau tidak nanti kita bahas bersama, karena masuknya bulan Ramadan. Muka-muka senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengajian kita selama ini dalam tahun ini muga-muga dadi ilmu sing manfaat ingkang dadosaken kula panjenengan sedaya yukurribukum ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebab hadirin yang saya muliakan, ciri-ciri ilmu itu manfaat itu bukan semakin ketole mujahadah, tidak hanya semakin kulonjenan aktif duduk itu, tapi sing paling penting selain kita semakin bagus ibadahnya, yang paling penting lagi adalah bagus budi pekertinya. Nikin dutuno ilmu manfaat. Dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lho niki jenenge ilmu sing manfaat. Ono wong tambah akeh ibadahi, tambah akeh ilmune, lam yasdat minallahi illa budda, tapi ora tambah cedek ana ngersanipun Allah, tapi tambah adoh ana ngersanipun Gusti Allah, sebab ilmu lan ibadahi ora ndadekno pituduhe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadi ilmu sing manfaat niki iso ditengeri teko perubahan rohanine. Sing biasa nih dia selalu ndangak bareng kelebon ilmu ndingkluk tawaduk. Kaya pari tambah akeh ilmu nih, dia senantiasa tawaduk, senantiasa tenggelam sesuai dengan dawuh idfin wujudaka fil ardil khumuli. Tanemen tanduren wujudmu wahai manusia. Lek kowe alim tanduren, tanemlah kealimanmu. Kalau kamu ahli ibadah, tanemlah ibadahmu. Kalau kita ahli zikir, ahli zikirmu, tanduran, tanamlah ke dalam bumi yang paling dalam. Idfin wujudaka fil ardi humuli al humul. Niki enten dik dawuh-dawuh entah niki wis mari apa durung. Ini adalah tanda-tanda manfaat. Sebab kalau enggak ada kelebihan niku lek ditonjolno hadirin ingkang kawula mulyakaken, ini ndadekno penyakit. Wis to kelebihan apa ae sing kula panjenengan rasakan. Sing gagah luwih rumangsa gagah. Sing ustaz rumangsa luwih lek kula njenengan niki wis alim. Niku bukan menjadikan suatu kebaikan, tapi ndadekno musuh ana ing jerone ati. Lah musuh-musuh sing disebut ana ing jerone ati, itulah yang disebut hijab sesuai dengan dawuh-dawuh yang lalu. Jadi musuh menungso sing paling unggul ana ing jerone awak niku jenenge hijab. Hijab tutup atau aling-aling. Lubab hijab niki lek enten dawuh niki ada beberapa, entah ada 7 atau 5 ini. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Niki nggih, tadi ini yang berupa kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un. Ini ngaji ini mbung 7 kalau ndak salahnya. Apa mungkin Allah kaling-kalingan makhluk? Apa mungkin Allah ketutupan karo kepinteran kula sampean kabeh? Apa mungkin Allah ketutupan dengan ya kalau kita sugih dunia yang sedikit itu kok wis ngaling-aling Gusti Allah. Wa huwallazi dzahara likulli syai'. Sing jelas padahal Gusti Allah yang tampil menampakkan diri semua itu. Anane ana iku Gusti Allah sing nyiptakno. Apa mungkin Gusti Allah yang Maha Agung, yang Maha Ada, yang Maha Wujud kok nganti kaling-kalingan barang sing diciptakno dhewe? Ini kan aneh. Jadi ini yang bab kaifa-kaifa yang demikian ini banyak sekali. Bahkan didawukan dalam yang lain, kaifa yatasawwaru ayah jubahu syai'un. Lah ini apa mungkin Gusti Allah kalingan karo swiji-wiji, ketutupan karo swiji-wiji, Gusti Allah nganti dilalekno dengan segala sesuatu. Wah huwad dhohiru qobla wujudi syai'in. Padahal Allah wujud sebelum ada makhluk. Allah wujud bakok. Wujud bakok itu wujud yang tidak berawal. Bahasa berawal itu adalah bahasa akal. Al-awwalu wal-akhiru wad-dhohiru wal-batin. Itu bahasa yang dicerna karo Allah, akal. Sebab kata-kata al-awwalu itu berarti Allah yang terdahulu. Berarti bahasa kalau Allah yang terdahulu, laisa kamislihi syai'un. Gusti Allah gak podo karo suci-wici. Kalau makhluk dikatakan terdahulu itu berarti ada batas. Berarti ono awali, ono mulaini. Tapi kalau Allah disebut al-awalu, berarti Gusti Allah bukan awal ono permulaan ini. Mboten. Berarti Allah yang ada. Itu adalah menunjukkan Allah yang ada. Kapan adanya Allah? Tidak ada kapan lagi. Sebab lewis ono kata-kata kapan, berarti itu ada batas. Bisa dipahami nggih? Karena walam yakullahu kufuwan ahad. Ini perlu dibahas dulu ini. Al-awwalu wal-akhiru wal-dhohiru wal-batin. Jadi Allah yang awal, permulaan. Kapan permulaan? Tidak ada bahasa kapan. Sebab kalau ada bahasa kapan awalnya, itu berarti makhluk. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Gak butuh permulaan. Makhluk itu adalah diterima oleh panca indera akal. Sehingga ada batas. Kalau al-awwalune Gusti Allah, ya tidak ada batas. Ya tidak ada permulaan. Ya sak jek jumblek bahasa wong Kediri. Gitu. Jadi tidak ada awalnya. Lah kapan tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran. Lu ngono kok iso ketutupan karo makhluk itu kan aneh. Itu Kediri. Wong Allah yang ada. Selain Allah tidak ada. Bahkan makhluk itu ono diadakan dengan kurun waktu yang ada. Kok malah nenteng yang maha ada? Kan aneh ini. Mulanya kaifa yatasawwaru ayak jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi syai', sedangkan Allah ada sebelum makhluk diciptakan. Allah wis ada, kok barang anyar kok nutupi barang sing lawas, kan aneh ini. Nih, monggo kita perenungkan. Apa mungkin makhluk mengalang-alangi Gusti Allah? Padahal Allah itu yang ada. Makhluk kan anyar entah diwujudna niki. Ora iso makhluk nutupi atau menghijabi Allah. Wong wujudnya Allah itu abadi, kekal. Kalau makhluk bisa hilang, mulane punya jabatan. Kok Allah ketutupan karo jabatan? Sehingga kula lali kali Gusti Allah sing ketok jabatane, malah lali lek jabatan itu Allah yang memberi. Itu kan aneh. Menungso asali goblok bodoh. Gak ro apa-apa. Terus diparingi karo Gusti Allah ilmu. Kok malah ilmune nutupi ngaling-ngalingi Gusti Allah? Bareng ro ilmu, iki ilmuku. Kok lali karo Gusti Allah sumberi daripada segala ilmu? Kan aneh ini. Iya, ini sing perlu diperhatikan. Panjenengan ono kok rumangsa ono? Wong padha jenengan niku lho asali gak ono. Dipun pirsani kula njenengan iki teko setetes air yang hina. Akhirnya dadi menungso, kok malah lali harus nyiptakno. Ini kan ajib ini hadirin wal hadirat. Mulane bahasa al kaifa kaifa kaifa ya tasawwaru ayak jubau syai, ini macam-macam sampai kurang lebih 7 ini. Ini perlu diperhatikan ya. Mulane benar apa yang didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan dawuh yang kemarin, ala kullu syai'in ma khalaqah batil, ma khalaqaha batil. Terus yang mana? Wa kullu na'imin la mahalaha ma la mahalata za'il. Jadi Kanjeng Nabi matur, hey manusia umatku kabeh, ala ingatlah, ketahuilah, camkanlah dari Gusti Kanjeng Nabi. Kullu syai'in, segala sesuatu, makhlawoha, pokok duduk Gusti Allah, segala sesuatu selain Allah itu batil, palsu, palsu. Jadi kalau panjenengan ini pokok apa yang nempel ono jerone awak, utawa ono ing jabone awak, pok jabone awak, pokok selain Gusti Allah, hati-hati, itu sebentar lagi hancur dan palsu. Maka jangan cari selain Allah. Jenengan ngaji ku sing digolek ya apa? Lek sing digolek mung Allah, lillah lan bila, maka tepat pada sasaran. Tapi lek sing digolek selain Allah, ma khalaqaha batil. Hati-hati. Ini ilmu ini harus ditanam sedalam-dalamnya. Di jero ati kula njenengan ngendelno kekuatane, awas, ma khalaqaha batil, pokok selain Allah batil. Mulane wong sing ngendelno kekuatane, ngendelno mandine dungane, ngendelno sujude ana ngersanipun Allah, ngendelno mondoke ana ngersanipun Allah, awas, itu ciptaan. Ma khalaqaha batil, selain Allah adalah batil. Lonjenan kejebak kono kene durung hadirin lan hadirat. Engko jangan-jangan ngaji koyo yo tibae sing diuber duduk Gusti Allah makhluk kabeh niki. Di mana la ilaha illallah sing hakiki lek ngono? Wong tiada Tuhan selain Allah. Mengapa kita cari selain Allah? Niki ilmune gampang tapi gak dimujadai ora iso niki. Mari kita gerayahi ati lan. Mumpung ono kesempatan hadirin lan hadirat. Kulon jenan kok juk kaget kaget. Lewis kulun nafsin dha'ikatul maut. Setiap berjiwa akan mengalami mati. Israel teko bareng kulon panjenan koyok sombong. Yo. Aku siap mati menghadap Allah karena aku ahli ibadah. Bareng dipun tarik nyawa nih. Sowan nonok ngersani pun Allah. Kulon panjenan baru getun. Sebab isini adalah makhluk Allah. Kabeh selain Gusti Allah. Padahal itu adalah batil. Tidak ada manfaat dan tidak ada apa-apanya. Ayo ini hijab. Jadi apa mungkin kula njenengan iso lali marang Gusti Allah? Wong Gusti Allah ku wujud lebih dulu kok kula panjang lalekno. Kok marah barang-barang sing ora wujud, barang-barang sing ora ono kok sing diagung-agungkan, termasuk dirinya sendiri kok dijunjung-junjung. Kan aneh ini. Mulane lek ono wong kepengin menonjol, oh luar biasa. Luar biasa. Luar biasa apa ini hadirin? Luar biasa butanya hatinya orang itu. Kok ingin menonjol? Kok ingin dipuji? Padahal ada yang hak, ada yang wajib yang perlu dipuji Allah. Kok kulon jenengan duduk opo-opo? Wong lahir dilahir, no wujud diwujud, no urip diurip, no kok kepingin dipuji? Kan aneh ini. Ini kan aneh itu. Sing berhak dipuji dan wajib dipuji itu, ya mung Gusti Allah toh. Cuma hadirin, lek ono undang-undang syariat itu tidak apa-apa kita menghormati orang lain, karena itu hubungan kita sebagai khalifatullah fil ardi. Sing enom menghormat yang tua mengharap menghormat yang muda, itu memang adab tata krama. Tapi kalau urusan hati selain Allah adalah batil. Ala kullu syai'in ma khalaqaha batil. Ini perlu ditanam di dalam hati. Hadirin yang saya muliakan. Mulane Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Niki Syekh Ibnu Arabi niki ulama sing terkenal. Kalau ndak salah ini yang menciptakan itu paham Allah menyatu dalam diriku. Wahdatul wujud. Ini Syekh Ibnu Arabi. Ini ulama tasawuf di zaman dulu. Kok cara iki jago-jago ni wali waktu niku. Karena wali. Syekh Ibnu Arabi ku cara wong Jawa wali gak wal gak lali. Gak wal iku gak lepas marang Gusti Allah ya gak lali lek makhluk kabeh termasuk awak itu adalah batil palsu yang asli mung Allah. Mulane Syekh Ibnu Arabi ku wali. Jadi jenengan masih paribasan itu tukang kemasan atau wong tani ataupun bela-belu ustaz sekalian lek nganti duwe pendapatan gak wal gak lali duwe pendapat aku gak iso lepas teko Allah gerak-gerikku senantiasa dipandang oleh Allah menduduki makom makom musyahadah memandang Allah dan makom mukasyafah merasa dipandang oleh Allah terus yo gak lali lek awak iku adalah makhluk sing lemah yo ora lali lek obah uripku iku kaya wayang gak iso menang lek gak dimenangno dalang yo ora iso maju lek gak diajakno dalang obah uripku iki mung Gusti Allah yo gak lali ono ning jero ati kalau saya manusia hidup dihidupkan hayyun bi hayatillah uripku krana diuripno Allah hidupku karena ini hidupnya Allah yo ora lali lek kulo panjane seandainya dikek kuasa qadirun bi kudratillah kekuasaanku, aku kuasa duwe murid, aku kuasa iso ngene, aku kuasa duwe iki, iku ngerti qadirun bi qudratillah kelawan kekuasaane Allah mandeg. Aku ora lali jadi Syekh Ibnu Arabi. Gak wal gak lali. Yo aku ora lali lek aku melek iso ndeleng ngene iki Allah sing ndelengno. Basirun bi basorillah. Krono aku rikolo memandang sakjane mripatku gak ono apa-apane tanpa dipun paringi penglihatane Allah aku ya gak iso ndeleng. Lho, Syekh Ibnu Arabi gak lali dengan pendapat yang seperti itu. Mulane disebut wahdatul wujud niku akhire hanya satu yang wujud. Yang wujud hanya Allah, wahdatul wujud. Niki adalah paham Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Lho kaya ngoten iku jagone wali ngoten. Aku gak wal gak pernah lepas daripada Allah. Pandanganku ke atas karena Allah. Rikala aku nyambut gawe pandanganku gak lepas karo Allah. Aku nyambut gawe duduk krana dunyane, tapi aku nyambut gawe illal ya'budun mung nglaksanakno perintah Allah lillah. Lho ngoten iku ana. Bahkan Syekh Abdul Qadir mengatakan aku gak mangan, gak ngombe, lek gak oleh perintah Allah. Itu Syekh Abdul Qadir. Maksudnya Syekh Abdul Qadir aku gak mangan-mangan yo gak ngombe-ngombe, lek gak ono tondo wetengku luwe, wetengku kerucuk-kerucukku iki tondo diperintah Allah. Oleh ngono aku mangan lan ngombe, bismillah nglakoni perintah Allah. Lek kula kanjeng kan boten. Kan krana luwe lek Syekh Nuarobi mboten, Syekh Abdul Qadir mboten, aku lek mangan gak ngombe ngenteni perintah. Maksudnya nek kroso luwe iki tandha diperintah mangan, bismillah niat mangan karena Allah. Bismillah bangsa lahir iktikote gak lali, gak wal, gak lepas karo Allah. Aku mangan karena Allah, iki rezekine Allah. Lah lo ora lali, maksudnya gak lali lek menungso gak duwe kekuatan apa-apa. Lah lek aku iso ngrungokno. Sami'un bisam'illah. Aku duwe kuping iso krungu sebab Allah sing maringi pendengaran. Kok cara naku diilangi mudhofe akhire basirun billah, sami'un billah, qadirun billah, hayyun billah, la haula wala quwata illa billah. Lha Syekh Muhyiddin Ibnu Arabin ku ngoten itu, Pak. Akhirnya mengambil, menemukan statement, mengupakan pendapatnya. Hei menungso kabeh ya ayuhan nas, titenono, man syahidal khalqa, lafi lalahu faqad faza. Dielingno, sapa wonge sing mandeng makhluk, syahidal khalqa, dadi memandang makhluk. Apa makhluk iku ana jabane awak ana bom bledos di dua hotel. Dia gak berubah atine. Itu semua gak iso apa-apa. Balik iku Allah yang mentakdirkan ujian iku Gusti Allah. Atine gak berubah karo ujian kaya ngaten. Ketika dia memandang asali cilik saiki gede, asali lahir gak gawa apa-apa, bareng saiki lahir iso dadi ustad, iso duwe kendaraan, punya kekuasaan, punya kemaruh, dia tetap pandangannya man syahida khalqa la fi lahu, kabeh iku gak ono kekuatan, gak ono sing gerakno, gak ono yang membuat begitu, namung iki Gusti Allah. Lu pendapatnya ngoten niku. Lek biyen aku lahir gak nggawa apa-apa saiki iso lunga kaji, atine gak panggling, iki Allah yang menghendaki. Duduk krana duitku, duduk krana doaku, bukan karena apa-apa, ini karena Allah. Kaya ndeleng wayang iso obah krana tangane dalange. Lek ana wong sing kaya ngoten, faqad faza, temen orang itu sudah beruntung, imannya sudah mendekatkan diri kepada Allah. Ayo kulon jenengan ya apa? Apa yang ngono? Apa yang sik hijab kalau wau? Duwe kekuasaan lali lek Allah sing gerakno, rumangsa iki gemekku. Awas itu. Kita akan mati kembali kepada Allah, kudu bersih dari penyakit itu. Kita memiliki amal, bangga karo amali. Aku wis iso amal. Awas, kata-kata aku iso amal iki adalah syirik sing gerakno iku lho Gusti Allah. Sampan iso amal karena urip, sing urip no iku hayun bihayatilah, kok di aku, lho ini lho maksudnya. Lah kula pandang kan sik kejebak kono ning jero niku ngono iku lho. Lho ngene ngaji kok enggak diberi ilmu ini, anggapane ilmune dhuwur, durung wayahe nggari gendeng nganti mati ketekan Israel dalam keadaan belum seperti ini. Awas. Yauma la yanfa'u malu wala banun, ora ono manfaat di hari itu saat Israel teko malun dunyamu, kedudukanmu, pengaruhmu, lek kulo panjenengan duwe pondok-pondokmu, wala banun lan anak-anakmu, anak santrimu dan semuanya ora iso manfaati dan tidak akan bermanfaat illa man atawwaha biqalbin salim, kecuali orang yang nanti dijabut datang kepada Allah. Atawwaha dari sowan, biqalbin salim, dengan hati sing selamat teko pengaruhe makhluk sing dadi hijab pun titik. Selamat teko makhluk-makhluk jumlahe jutaan makhluk sing mlebu ndek jroning ati, akhire ngaling-ngalingi kula njenengan dateng Gusti Allah. Lek ana apa-apa Gusti Allah gak ketrikuran, maksudnya gak ketrikuran apa niku? Bahasa apa iki ya? Gak kereken istilahnya, dilupakan. Ini. Lah lek koyo ngoten iki atine manungsa selamat. Padahal wong lek sakaratul maut hadirin. Iki sing teko iki kadang-kadang iblis, laknatullah. Lek iblis teko kulon jenengan wis dalam keadaan panas, ati dijabut nyawa ana ing tubuh kula jenengan. Wis pating cerkot awake pating panas, tenggorokan panas seperti terbakar. Dada iku wis panas, butuh minum. Dadak sing teko iblis laknatullah rupa wong tuwa kula jenengan kabeh sing wis mati. Anakku, anakku, mulai biyen aku sayang karo kowe. Lek kowe lara tak tunggalni, dadak saiki awakmu nandang sakaratul maut. Dadak kowe ngelaki kaya ngono gano sing nulung iki lho nak banyu tak gawokno. Aku wis mati urip kono di alam kubur enak. Iki nak banyu umbin. Tibake ilmu-ilmu sing kowe ji ana donya kosong kabeh kanu apa-apane. Tibake donya iki kanu apa-apane wis umbin. Kok nganti kula panjenengan terpengaruh saat itu dan minum sakala panjang mati ikut kawulane iblis laknatullah. Berapa juta dan berapa ribu umat Islam kula panjenengan, keluarga kula panjenengan terpengaruh dengan itu. Ojo mana saat sakaratul maut sing abote kaya ngono ibarat ujian diblekno dadi siji kula panjenengan gak terpengaruh. Wong ujian cilik gara-gara ekonomi mawon wis ninggalno salat, gara-gara ekonomi rada merosot ngaji wis emoh mujadamo. Iki masalah cilik wis iso nyopotno iman. Apa mana dalam keadaan sakaratul maut? Ini lho hadirin. Lalu wis ana sakaratul maut gak peduli ustaz, gak peduli santri, gak peduli pejabat ataupun gak peduli wong biasa, sing ana adalah iman syafaat Kanjeng Nabi sing iso nyelametno kula njenengan sedaya. Dadi lek ana wong teman-teman mujadah maca selawat iki yahsululahu syaraful akbar. Didawuhkan wong iku hasil dengan hasil yang besar. Kemuliaan bahasa yang besar. Apa sing dados akan kemuliaan besar? Likauni sallallahu alaihi wasallam yahduruhu ala sakaratul yahduruhu. Terus puni sakaratul maut. Dadi lek ana indah sakaratul maut. Likauni sallallahu alaihi wasallam yahduruhu indah sakaratul maut. Lek ana wong ahli maca selawat. Oleh maca selawat karo rumangsa lek hijab kudu dijabut. Akhire eling lek awake dhewe nangis ana ngersani Gusti Allah. Gak malah ngecam kancane gak rumangsa bener dhewe. Sing dipandeng mung Gusti Allah. Likaunihi sallallahu alaihi wasallam yahduruhu inda sakaratul maut dipun dawaken saat itulah menungso sing ahli kaya ngono iku mau. Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah orang yang sakaratul maut. Lek Kanjeng Nabi teko iblis gak bakal nggudho kula panjenengan sedaya sebab sing datang Rasulullah sing nalkini kula njenengan sedaya. Ayo, jangan terjebak dengan hijab. Musuhe manungsa sing paling gede adalah hijab aling-aling sing ana ing jerone ati. Ini hadirin yang saya muliakan, terutama bapak-bapak yang sudah seumur saya atau seatasnya. Ya siap-siap mawon hadirin kalau hadirat. Siap-siap. Kulon jenengan gak tahu siap menumpuk amal tapi gak ada tujuannya amal. Koyok-koyok sing diuber swarga nek ngersane Allah Subhanahu wa taala. Lali lek sing duwe swarga Gusti Allah. Nguber swarga lali sing duwe swarga iku jenis sukul adab gak duwe tata krama. Padha karo daya disuguhi, panganane dintekno tapi nyengkur karo tuan rumah. Niku namon iku jenis sukul adab gak duwe tata krama. Lah teng Gusti Allah dos pundi kula njenengan? Wulan poso ganjaran akeh ana Lailatul Qadar. Kula panjang sapa masjid iktikaf, lali karo Gusti Allah sing diuber mung ganjaran itu gak duwe tata krama karo Gusti Allah. Gusti Allah disingkur, salate mengu, mung kurungane tok ana masjid sing traweh. Mung jasate tok sing salat, roy gak tau madhep. Ngono sik uber-uber ganjaranane Allah. Nek nganti kaya ngeten kula njenengan lali mengu karo Gusti Allah, ini adalah suul adab gak duwe tata krama. Gusti Allah gak bakal bohong, gak bakal bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah gak bakal nyulayani janji hadirin. Sing penting tepakno dhisik. Lek salat tepakno salat kula njenengan, lek traweh tepakno traweh, aja mung kurungane tok sapa masjid. tapi jerone mengu ana ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Sing diarani mengu, deleng apa ae ing jerone ati, mandeng makhluk, kula panjang nganggep makhluk iku sing gerak, nganggep makhluk manfaati, makhluk duwe kekuatan, ini adalah orang yang mengu ana ngersani pun Allah Subhanahu wa taala. Mulane man syahida khalqa lafiq lalahu faqad faza, kula jenengan kudu duwe iktikad kabeh makhluk sing ana awake utawa ana jabane awake itu adalah Allah sing gerakno. Iki wis bagus faqad faza. Sing nomor loro Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dadak ngomong maneh waman syahida. Waman syahidahu la hayata lahu faqad khaza. Tapi sebaliknya le ono menungso sing atine diangkat hijabe kali Gusti Allah sehingga memandang makhluk sing dadi hijab, dadak hijabe krana oleh hidayah, krana mujahadah, terus urip duwe pendapat, ndeleng makhluk, ndeleng dirinya sendiri, akhirnya dia mengatakan iki mati kabeh makhluk itu. Ga ono makhluk sing hidup mung Gusti Allah krana hukum hakikat, hukum tauhid, hayyun bi hayatillah, lek ono kehidupan iku kehidupane Gusti Allah. Dadak ndeleng makhluk oh mati makhluk kan duwe apa-apa. Walaupun mata lahir memandang makhluk bergerak, makhluk iso melakukan perbuatan, tapi pendapatnya ati kabeh makhluk mati, sing urip mung Gusti Allah. Yang disebut mati iku gak duwe kekuatan, yo gak duwe perasaan, yo gak duwe opo-opo. Balik lek ana makhluk iso obah, iso urip, iku ngetrapno urip mati sak jeruning urip, dia hidup tapi perasaannya di dalam hati, iki uripe Gusti Allah, gerake Gusti Allah, semua milik Allah. Balik makhluk asale gak ono, kembali tidak ada. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un, oleh ngono makhluk gak duwe kehidupan. Lho sapa wonge sing duwe pendapat kalau makhluk itu mati? Yang hidup hanya Allah. Lek onok makhluk gerak, iku hidupnya Allah. Lek onok makhluk gerak, itu geraknya Allah. Orang yang demikian ini, menurut pandangan Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, orang yang demikian itu adalah faqad khaza. Sungguh orang itu adalah sudah lebih meningkat. Mesti meningkat. Karena pendapatnya makhluk itu mati. Termasuk dirinya sendiri. Bareng kula panjang obah, aku yo gak lali jare Syekh Ibnu Arabi. Masih aku obah ambekan aku eling lek awakku iki mati. Disebut mati asal gak ono kok. Lho kok saiki ambekan kok aku iso begini? Semua itu Allah. Allah. Allah. Akhire di jero ne ati ono latifatur ruh. Maksudnya latifatur ruh kroso, semua itu Allah. La haula wala quwata illa billah, yaiku wong sing manteng makhluk. La hayata lahu, wong makhluk-makhluk kabeh termasuk awake iki gak duwe sifat urip, kabeh mati. Sing urip no balik Gusti Allah. Bareng sing nomor telu didawakan malih kali Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Waman syahidahu ainal adam, dada ono uang lebih meningkat. Dia memandang makhluk, mandeng awa'i, awa'i iso sholat, awa'i iso ibadah, dirinya mampu naik haji, dirinya mampu berbuat baik, dirinya sekarang menjadi orang sukses, dirinya sakit, dan dia memandang itu semua. Apa wong liya, apa awake dhewe, melihat sesuatu itu duwe pendapat hakikatnya sing tak pandeng kabeh ana jerone awakku utawa ana jabane awakku jagat saisine, dikala aku bisa begini, bisa sukses, bisa hasil. Balik itu adalah ainal adam. Mopo ainal adam, balik iku ngono kabeh ga ono, iku ngono geraknya Allah, iku ngono bayang-bayang Tuhan. Ono wong sukses iku ayang-ayangane Gusti Allah. Maksude lek ono wong sukses langsung kudu ini Allah sing duwe. Kan kemarin pengajian kan bayang-bayang kan begitu toh. Dadi lek ana wong mlaku nduk panas ana bayangan, kula jelan lek wis ana bayangan berarti ana wonge, ngerti lho. Saiki ana ayang-ayang, lho ayang-ayang iki sapa? Mustahil ana ayang-ayang tapi tidak ada orangnya, mustahil. Jagat seisinya termasuk dirinya adalah bayangan Tuhan. Bayangan itu Gusti Allah. Berarti lek ana kula, ana jenengan, ana semuanya, wa bil qadri khairihi, apa iku api, apa elek, ini ayang-ayang, ini adalah minallah dari Allah. Berarti kula jenengan kudu eling. Oh, iki ayang-ayang, berarti ana sing gawe Gusti Allah. Iku otomatis. Wong namanya ayang-ayang kan masuk ana to, Pak? Lalek kula jenengan iktikadnya sudah begitu, mandeng apa ndak terpengaruh ati jenengan. Lah kula njenengan dhewe rasa benci lan delok ayang-ayang kaya temenan. Mulane kula njenengan walaupun ada sing ngontrasi, ana sing benci kula njenengan anggap dengan keyakinan itu ayang-ayang. Gak ono lek gak ono sing ngresakno. Oh Gusti Allah kabeh. Njenengan dadi wong apik. Akhire gak gampang terpengaruh dengan situasi. Situasi zaman akeh fitnah, njenengan gak bakal kena fitnah. Karena jenengan itu adalah digambarkan masobikul huda. Ya wong ngene iku lah lampu, lampune pituduh. Masobikul huda tanjali anhum kullu fitnatin zulma, di mana orang-orang yang terbuka hijabe sehingga memandang masuk makhluk siji tingkatane fiklalahu gak duwe gerak, gak duwe kekuatan, ya gak duwe obah. Sing nomor loro la hayata lahu, bahwa makhluk gak duwe kehidupan, gak urip. Sing nomor telu adalah ainal adam, ya makhluk iku ora ana. Wong sing koyok ngene ikilah yang disebut masobihul huda tanjali anhum kullu fitnatin dulma. Walaupun orang iki duduk ustad, duduk kiai, lek ditanduri ilmu koyok ngono karo Gusti Allah, ya ikilah wong sing terpendam waline Gusti Allah yang dijagat, yang disempurnakan dan disingitno kali Gusti Allah. Lah ni wali nu mboten roh. Sing roh mung Gusti Allah dhewe. Tapi duwe ciri-ciri hakikate pandangan ati lek mandeng makhluk, mandeng awake dhewe lafi lalahu sing nomor 1. Gak duwe kekuatan, gak iso apa-apa, gak duwe kemampuan. Sing nomor 2 la hayata lahu, sampe ngeling-eling. Gak duwe urip, makhluk kabeh gak urip. Lek urip berarti Allah sing uripno. Sing nomor 3 adalah ainal adam, kabeh ora ana, ora wujud. Pandangane duwe pendapat makhluk gak ana sing ana Allah. Wong-wong sing koyo ngene disebut masobihul huda. Ya wong iku lah lampu, lampune pituduh. Tanjali anhum kullu fitnatin zulma, di mana fitnah digambarkan seperti kegelapan, di mana-mana bid'ah, di mana-mana fitnah. Orang yang demikian adalah kokoh bagaikan lampu, lampune hidayah saking ngersane Gusti Allah. Mulane dipendhawaken nek wis zaman kaya ngeten hadirin. Iza zuharatil bid'ah, apabila penyelewengan-penyelewengan wis nampak di muka bumi ini. Penyimpangan-penyimpangan iki wis merajalela di muka bumi ini. Iza zuharatil bid'ah wasakata alim, wasakata iku diam. Wong-wong sing alim, wong-wong sing ngerti ustate sapa wae sing eruh, di mana penyelewengan agama seperti ini merajalela, dia hanya diam saja. Fa alaihi laknatullah, mongko laknati Gusti Allah pertama kali niki diturunno marang wong sing weruh, wong sing alim-alim kabeh. Lha niki pun terjadi di mana penyelewengan-penyelewengan agama, di mana-mana kula jenengan kok menengae, awas fa alaihi laknatullah. Gusti Allah melaknat orang-orang itu, khususnya wong sing eruh, wong sing alim-alim kalawau. Mulane kudu diupayakan untuk dirubah, bukan untuk dikecam, bukan untuk dicaci maki, tapi untuk dirubah. Oleh ngerubah ya krono Allah, duduk nuruti nafsu nih, duduk nuruti karena apa-apa, hanya karena Allah. Lek koyok ngono, insya Allah akan berjuang, kelepanjan akan sukses. Jadi penyeleweng agama ini oleh onok kudu ndang dirubah. Ya termasuk penyelewengan-penyelewengan sing ono ndek jero ne awak niki, Pak. Wong kula panjenengan niki wujude nyembah, wajibe nyembah Gusti Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku ora merintah kowe kabeh, nanging kowe tak perintah untuk mengabdi kepadaku. Liya'budullaha, mengabdi marang Gusti Allah, mukhlishin, murni, bersih, gak kecampuran apa-apa. Lahuddin, dengan petunjuk-petunjuk Gusti Allah berupa agama sing kaya ngeten iki. Dadak kula panjenengan ibadah dadak nyeleweng, iku termasuk bidak nek jerone ati. Wong mestine salat iku mung krana Allah, kok panjenengan kepencet krana liyane Allah yang mana notabene adalah makhluk batil. Tujuan sing selain Allah itu adalah palsu. Dadak kula panjenengan kepingin ngene, aku tak ngene supaya dadi wali, aku tak ibadah ngene supaya derajatku dhuwur, aku ibadah ngene supaya begini, supaya sakti, tamuku akeh. Ini termasuk bidak sing diaturaken kula wau. Bidah, bidah rohani. Lah kula panjenengan wani ngecam bidah, bidah jasad, bidah bidah syariat, bahkan bidah rohani kula panjenengan oleh salat gak krana Allah kok gak ndang diberantas. Kan aneh niki hadirin wal hadirat. Kula panjenengan iso itu nyaci mati kancane tok krana gak cocok. Tapi dirinya sendiri nyeleweng di dalam peribadatan. Kula panjenengan kok mendel mawon niki hadirin hadirat. Jangan munafik niki. Lek delok kesalahane wong ketok, lek delok kesalahane dhewe gak ketok. Ini tanda-tanda orang-orang itu buta di dalam jiwanya, termasuk kula hadirin wal hadirat. Ya kan buta to niku. Lah ana kerusakan di luar, kula panjang ketok mencaci maki mengecam, direwangi mati-matian, tapi penyelewengan agama di dalam dirinya sendiri. Mestine lek ibadahku mung lilah lan bilah, dosane akeh ndang tangisono, kok malah panjenengan guyu, apa iku bukan penyelewengan di dalam rohani kula jenengan, bapak-bapak, ibu-ibu? Ayo bangkit dan sadar. Dan sadar dan bangkit. Kula won kula jenengan wis wake penyelewengan nang Gusti Allah. Allahu Akbar, artine mengo itu penyelewengan hadirin hadirat. Wong kula panjenengan mengo ngaruh wong tuane mawon iku adalah kodho gak duwe tata krama. Ditimbali ibu-ibuke dibokongi ngoten mawon gak duwe tata krama. Lah kula jenengan saben lima waktu Allahu Akbar. Ate ana jerone masjid Allahu Akbar. Mulai rumangsa apik padahal mengo nang Gusti Allah gak ero niku hadir-hadir. Ora ero. Krana kuwi apa sing ketok ganjarane tok kaya kula-kula niki. Walaupun itu iya, itu janjinya Allah pasti, tapi hati itu lho cok minggu, monggo diperbaiki ini lho. Ya kalau ingin terus silahkan, resiko sendiri. Jadi idza dzaharatul bidah wasaqatal alim alaihi laknatullah. Begitu pula apabila umat masyarakat iki wis ora relilah bila ora madhepe ati marang Gusti Allah, hijabe akeh. Nah, iki gak diperbaiki. Orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah di bidang itu kok menengahi gak gelem mujahadah, gak gelem berjuang, pengamale mung jegidek tok kanggo awake dhewe. Fa alaihi laknatullah. Entenono laknate Gusti Allah dumateng kula njenengan kabeh. Gak usah ngenteni wong liya, awake dhewe dilaknat karo Gusti Allah. Aruh niku kadire. Itu tengok teman-temanmu berapa yang mati dalam kenaan narkoba. Anak-anak remaja yang mati dalam keadaan maksiat. Lah kowe sing ana gedung ngeruh gak gelem nangisi, gak gelem nobati, gak gelem ndongakno. Fa alaihi laknatullah, dilaknat dhisik karo Gusti Allah. Niki khususe kula hadirin lha kadhi. Khususnya kita sendiri. Kula panjenengan aja maneh ndelok kancane wong liya sing kaya ngono. Wong ndelok keluargane mawon kula panjenengan gak ngerti. Gak ngereken nambe ibu, gak ngereken karo bapak, dibiarkan seperti itu, ngenteni mati di jarno. Gak kenal ilmu ini, dia hanya diam. Fa'alihi laknatullah. Dari Gusti Allah, dari Rasulullah. Ya iki wong sing dilaknat lebih dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan-jangan besok oleh Allah, laknatnya Allah mudun, duduk kabeh, gedung dan isi ini yang dihancur nanti sekali Allah. Karena tidak mau berjuang, tidak gelem nangisi dosane, kula panjenengan piyambak-piyambak ibu bapak dan umat masyarakat. Bukan orang lain. Bukan orang lain, kita yang ada di gedung ini yang hancur lebih dulu. Karena mujahadah digawe dhewe disalahgunakno. alasan sing penting mujahadah dhewe ndek omah. Lupa kalau ini perjuangan umat masyarakat jami'al alamin dianggap itu miliknya sendiri kemawon hadirin wal hadirat. Besok uang niku ketun, ibu bapak-bapak. Besok itu banyak orang ketun. Waktu sakaratul maut, amal kelonjenan diputer kalau Gusti Allah. Mulai remaja diputer secara syariat mungkin apik, bareng diputer batine ketun kelonjenan. Ya Allah, tiba-tiba gak tahu ikhlas aku. Bukti ini gak ikhlas, semakin terdedek ambil awal, semakin kita ibadah, tapi semakin rumongso bener, rumongso apik. Gampang nyalahno wong, gampang emosional, ilang kesabaran kula, ilang syukur kula nang ngersane pun Allah. Itu baru kenal, baru getun kula njenengan hadirin wal hadirat. Mulane monggo kula inget wonten surah Al-Ahzab. Niku dipun dipundhawaken kali Allah Subhanahu wa taala. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari ya laitana atokna Allaha wa atokna Rasulah. Niki wong-wong besok lek wis kadung getun. Sing alim ngendelno elmune. Sing ahli ibadah mempertuhan ibadahe kaya-kaya Gusti Allah dilalekno sing dilingi mung ibadahe. Sing ahli poso ngendelno posoe Gusti Allah diilangno karena posoe dadi hijab. Sing haji kaya kula sing kanca-kanca niki ngendelno hajine lali ku Allah mestine sing dieling kok malah rumangsa jagakno hajine. Terus besok dadi wong kula jenengan kok dadi wong munafik. Terus nganti ingkar lali karo Gusti Allah. Yauma yutqallabu wujuhuhum finnari. Besok ana di neraka wajahe wong iku diwalak-walik karo Gusti Allah. Diobong diwalak-walik ana di neraka wajahe. Terus apa? Yauma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laitana atokna Allaha wa atokna Rasula. Akhir kula panjang mung iso nangis. Yaquluna ngomong wong-wong sing kula wau. Duh Gusti alangkah dulu saya ini jadi orang ngerti taat dumateng panjenengan atokna Allaha rulilah lan bilah boten taat marang nafsu kula, boten taat marang ibadah kula, boten taat marang liyane selain Allah krana makhallallaha batil. Alangkah indahnya bahagiane andekan saya di dunia ini atiku nol mung wonten jenengan tok. Wa atokna Rasulah lan kula namung derek tuntunanan bimbingane Rasulullah, mboten derek tuntunane nafsu kula, mboten derek nurunane tuntunane nafsune pimpinan-pimpinan lan pembesar kula. Atokna Allah wa atokna Rasulah. Lho niki besok baru getun hadirin wal hadirat. Lho wong-wong ana ngene wis kadung telat nangis wis entek gak ana dalan maneh. Wis entek-entekan banyu mata benjing. Yauma wujuhuhum finnari. Besok lek wis diolak-alikne wajahe ana ndek neraka, baru nangis getun. Atokna Allaha wa atokna Rasulah. Lek kepengin dadi taat ana Allah ana Rasul baru getun hadirin. Mulane kula panjenengan diperintah kali Kanjeng Nabi. Ya ayuhan nas, menungso. Menungso sing ero dosa akeh. Hijabe akeh ana ndek dadamu, ubeku nangiso kowe marang Gusti Allah. Aja wedi lek nangis ana donya, bab orang lain mengecam kamu, orang lain menganggap kamu itu orang yang riak pamer. Kowe aja wedi karo sangkaan wong-wong sing elek, sangkaan elek dari orang-orang itu. Ubeku nangiso kowe. Nangiso kowe kabeh lek rumangsa dosamu akeh. Fa ilam tabeku lengamun kowe gak iso nangis fataba kau golek acara golek pimpinan guru-guru rohani sing iso dadekno kowe lembut atimu sehingga iso nangisi dosamu. Ubeku nangiso fa ilam tabeku lamun ora iso nangis fataba kau usahao usaha sing teman-teman kowe iso nangisi dosa ana ing alam dunya. Tapi lek iso ana akhirat mboten enten gawene hadirin wa hadirat. Wakhir wis kadung nangis kadung diwalak-walik ana neraka yaquluna waqulu akhire dawuh wong-wong niku rabbana inna atokna sadatana wa kubaro ana fa'adullu nasabila. Gusti kula biyen sakjane kula mboten salah, kula duwe guru ngaji, kula ngaji enten gedung, kula nderek taat kali pimpinan-pimpinan kula. Kula namung taat dumateng pembesar-pembesar kula. Kula anggap wali, kula anggap wong apik, kula mung nderek fa'adallu nasabila. Tibake mboten didodoaken dumateng jenengan. Kula mek didodono swarga, didodono siksa neraka. Padahal niku makhluk kabeh. Kula mboten didodono carane ikhlas, mboten didodono carane sabar, mboten didodono carane pasrah wonten jenengan, sehingga kula mung nderek tok nganti sakniki kula jagakno amal, jagakno ibadah, kula disasaraken akhire wong-wong kala mau matur waktu. Rabbana fi'ini minal adabi wal anhum laknang kabiro. Duh Gusti, tiang-tiang kulo, guru sing kulo sebut kalau wau, pimpinan sing kulo sebut kalau wau, sing dadosaken kulo kesasar, sebab gak didodono lek dosa kulo kata, gak didodono carane nangisi dosa, malah kulo lek ono nangis dianggap riak, dikecam di mana-mana, nganti kulo koyok ngeten, berilah dia adab dua kali siksaan, wal anhum laknang kabiro, lan panjenengan laknati sing luwih gedhe niki Gusti. Niki enten surat Al-Ahzab hadirin wal hadirat. Monggo nyumanggaaken kula njenengan. Kula njenengan urip mung ping pisan terserah. Lek wis mlaku nang Gusti Allah aja tolat-toleh. Sebab lek ana wong temenan berjalan menuju Allah pasti diuji karo Gusti Allah. Sing nomor siji ujane mukminun yahsuduhu, padha kancane sing larang, padha imane sing kontras, padha sak kanca padha islame yahsuduhu sing duwe rasa hasud. Niki sing siji nomor siji. Niki lek temenan teman-teman, al mukminu baina khamsi syada'ida, wong mukmin sing temen iso roh karo pangerane, ilang hijabe, gak jagakno Gusti Allah, ngerti lek makhluk iku la fi lahu, ngerti lek makhluk itu adalah la hayata lahu, ngerti lek kabeh iki adalah ainal adam, pasti dimungsuhi karo wong limo perkara. Siji mukminun yahsuduhu, padha islame, padha imane, sing hasud, sing ngontras, kuat apa enggak kula njenengan. Siji. Sing nomor loro ya apa? Munafikun yang debuhu, wong munafik sing jaba jerone gak padha, jabane ngaku iman tapi atine jagakno selain Allah, goro karo Gusti Allah. Wong munafik yang debuhu marah kali njenengan. Wong munafik sing salat innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, tapi goro Gusti Allah, uripku, ibadahku, matiku mung krana Allah, tapi nyatane duduk krana Allah, goro dia akan marah. Siapakah munafikun yang dibuhu, yang dibuhu ki kula lan sampean kabeh iki sing dadi munafik dudu wong liya. Sing nomor loro, sing nomor telu adalah kafirun yukotilihu, golongane wong sing ingkar marang Gusti Allah, berusaha ingin membunuh kula njenengan, mateni sandang pangane, mateni perjuangane, mateni segala bidang, kafirun yukotilihu. Sing nomor papat lek ana wong teman-teman iman akan diuji oleh Allah, syaitanun yudilluhu, setan yang getol bersama beribu-ribu temannya masuk ke dalam pembuluh darahnya wong sing iman, ingin menyesatkan orang-orang yang iman seperti di atas tadi. Sing nomor limo adalah yang paling berat adalah nafsun tunazi'uhu, yo nafsumu dewe sing gampang marah, gampang emosi, yang menentang kamu daripada jalan kebenaran. Aku wedi ambek kancaku, ya ku nafsu. Engko lek aku ngamalno iki iso nangis aku wedi. Gak wedi ambek Allah, kok wedi ambek makhluk. Wong makhluk ora ono kok diwedeni ning hadir-hadir. Ayo tunjukkan iman yang sungguh. Jangan pura-pura. Wong ambek makhluk kok wedi ambek Allah gak tau wedi niki lho. Kan aneh, wedi dikontrasi kancane, wedi di jauhi-jauhi karo temannya. Kok gak wedi ambek Gusti Allah? Ini kan aneh ini kadir-kadir. Wong kabeh ujian kabeh ainal adam. Yo ora ono. La hayata lahu yo ora urip. La fi lahu yo ora iso duwe kemampuan. Kok mengapa ditakuti? Di mana iman kita katanya hanya Allahu Akbar, tapi wedi ambek makhluk. Kan aneh ini kadir-kadir. Nggih, monggo kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini sebentar lagi bulan puasa, bulan Ramadan. Hanya orang-orang yang penuh dosa seperti saya anjenengan. Masuk bulan Ramadan itu bukan dengan apa-apa, Tapi dengan air mata mestinya hadirin wal hadirat. Melebu bulan Ramadan penuh dengan air mata karena merasa dihormati karo Gusti Allah. Wong aku kakan dosa elek atiku becak lali karo Allah sing dihormati dengan bulan Ramadan. Mestine kudu melebu bulan Ramadan hanya nangis. Nangis rindu karo Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah suka-suka karena ganjarannya akeh. Ojo jagakno wis jagakno Allah saja yang benar sudah. Ini maaf, ini kita bicara apa adanya dalam dawuh ini hadirin hadirat. Awas lek mlebu bulan Ramadan rumangsa seneng, hati-hati dadi wong munafik lho jenengan. Senenge krana cucu krana seneng kepada Allah. Ya seneng krana lain-lainnya Allah, hati-hati. Senang pada Allah itu berarti bangga kepada Allah. Eling karo awake nangis karena banyak dosa sik dihormati kali Gusti Allah. Padha karo wong lunga haji niku lho. Lah ya wong aku elek ngene dipanggil haji kali Gusti Allah akhirnya nangis mestinya begitu. Jadi masuk bulan Ramadan tumpahkan air matamu. Tumpahkan air mata ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab air mata yang tumpah kita ini adalah air mata buaya, gorotok bukan untuk Allah tapi untuk liyane Gusti Allah. Untuk bulan Ramadan ayo meres meres hati, meres weteng, meres pikiran semuanya. Tenggorokan juga diperes terutama hati. Ojo nganti pengamal kejal, ono sing gak poso hati-hati jangan. Jangan munafik, kalau yakin ada Allah cinta Allah poso ini hadir. Salatnya dijaga kalau ada jamaah langsung jamaah aja ditunda-tunda. Khususnya kalau subuh sebelum radio disetel langsung cepet cari imamnya sapa ojo sembahyang dewe-dewe. Jamaah kalau bisa. Derek Rasulullah kudu diru li Rasul niru Kanjeng Nabi. Jamaah dilatih itu. Terus nanti kalau bulan Ramadan selain mujadah adakan di sini tadarusul Quran. Ya insyaallah Ustaz Ali akan Bapak Muhammad Ali Ustaz Ali akan membantu kita tajwidnya nanti di sini. Selain ada yang enggak bisa ngaji ya belajar sambil mujadah, tadarus nanti diadakan ini. Ini insya Allah di sini. Kalau memang nanti ada seminggu sekali ngaji untuk buka bersama nanti di sini. Walaupun air saja ataupun apa, ya itu untuk buka bersama kalau memang ada kesempatan hadirin wal hadirat. Milo saking menika monggo untuk datangnya bulan Ramadan. Yang paling yang pantas bagi kita adalah merasa dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bahasa ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Tak sepuro dosane wongku. Kata-kata tak sepuro iku berarti wonge rumangsa dosa gitu lho. Lah kalau panjenengan mlebu Ramadan rumangsa apik to ya sing disepuro apane iki hadirin-hadirin. Jadi janjinya Allah man shoma Ramadana imanan waqti saban ghufira lahum ma taqaddama di sepuro dosane wongku mata pedama mendambi termasuk dosa-dosa yang ia lakukan sebelumnya. Lho bahasa tak sepuro dosane iku berarti sing mlebu Ramadan ku rumangsa elek isine kan ngoten. Lah Pak Gusti Allah nyepuro ya apa lek panjenengan ana Ramadan gak rumangsa dosa rumangsa bener tok malan. Ora iso di sepuro ku perasaan elek niku. Mila sang kepengko monggo kita latih diri kita. Lelek sama napi ku sing ngapi apa nih? Ibadah pak, ibadah sing yo opo, solat pak, solat jenengan ku mengo napa mboten. Lek yo solat jenengan gak mengo gak popo. Oh solat lali kok rumah solat apa tu hadirin lagi tu. Kulo jagaken traweh, traweh sampan sapa kulo rumah solat jadi imame rumah solat apa? Lek yo opo di sini dijaga non itu hadirin hadirin. Awas dalam pengajian yang lalu bisyiddati dzilli wal inkisar kudu ditanamkan. Rumangsa rendah ana ngersanipun Allah. Rumangsa penuh dosa harus ditanamkan. Wal iftikar rumangsa butuh karo Gusti Allah. Iku jene wakti saban. Wakti saban ku butuh marang Gusti Allah. Imanan iman karo Gusti Allah ngerti lek awon nyepuro. Lek awon nyepuro harus saya persiapkan dosa-dosa yang akan dihapus. Rumangsa elek rumangsa dosa. Nggih monggo hadirin jangan tertipu dengan datangnya bulan Ramadan, jangan ditipu dengan diri kita, musuh kita yang ada di dalam kita. Engko metu teko Ramadan wis rumangsa suci, awas. Lek rumangsa suci ku berarti wong takabur ana ngersanipun Allah. Lek wong suci temen metu teko Ramadan malah tambah welek perasaane, tambah rumangsa dosane akeh. Iku lek suci tenanan. Lalu kalau panjang mari bulan Ramadan takbiran rumangsa wis bener rumangsa suci iku ditipu karo nafsu kula jenengan malah takabur ana ngersanipun Allah. Lho ngene lek gak diobati nganti mati hadirin wal hadirat enten ana neraka dibuka kabeh karo Gusti Allah. gak usah ngenteni swarga dibuka, neraka sing dibuka. Karena kula panjang lali minggu wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Gusti. Ya Allah, nggih monggo lah kita. Kita tobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini sampai umur tua ini saya baru tahu Gusti. Hati kita ini minggu kait kroso selama selama hidup nanti tua atau mati kait kroso. Biar lu mongso bener tok mawon tertipu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau buka hati kami. Saya tahu bahwa saya jeleknya hari ini. Untung turun Israel teko hadirin-hadirin. Kula Israel teko kula jenengan ngendelno kula wis salat Israel. Kula niki sapa masjid Israel. Kula niki wis haji ping balik Israel. Jare Israel, ojo pamer marang aku tugasku njabut nyawamu. Lek kowe gak iman, gak peduli kowe ustaz kiai pisan, gak peduli sing ngaji pisan, tak gradak nyawamu. Copot imanmu sakala. Niku jawane Israel. Gak usah pamer ono ngarepku. Niki Israel. Ya monggo kita sadari bahwa diri kita tertipu dengan dirinya masing-masing ini hadir-hadir. Ya monggo tobat bareng-bareng ibu bapak kita, keluarga kita, umat masyarakat, terutama hadirin-hadir. Berapa orang mati bunuh diri? Berapa mati orang mati yang putus asa? Berapa anak-anak kita yang mati dalam keadaan maksiat? Bahkan akhir-akhir ini banyak anak kita yang baik-baik mati dengan bom bunuh diri. Tanggung jawabnya sopo ini hadir-hadir. Tanggung jawab kita bersama hadir-hadir. Kita gak pernah nangisi dosa-dosanya keluarga kita. Di mana kasihan kita rahmatal lil alamin kita hadirin. Wong Kanjeng Nabi mawon gak tega karo umate. Lah kok panjang umate Kanjeng Nabi kok gak tega karo kok tega karo kancane hadirin hadirin. Sudahlah. Lek ono nganti wong mati kecelakaan, mati wong dalam keadaan tidak baik, tanggung jawab kula lan sakdan kabeh hadirin hadirin. Jangan masa bodoh. Laisa minna malam yahtamma bi amril muslimin. Dudu golonganku, orang yang hanya membiarkan umat Islam dalam keadaan diuji kaya ngene. Bukan golonganku, laisa minna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam yahtamma bi amril muslimin. Sapa wonge sing gak ngurusi urusane umat Islam padha kabeh kaya ngaten iki hadirin. Moga kita dongakno umat Islam di mana-mana, keluarga kita, orang tua kita dan anak-anak kita didongakno, disuwun nang Gusti Allah. Bila perlu matur, Gusti kula wani dadi tanggungane. Andekan kula sing dadi tumbal asal wong liya slamet, kula rela Gusti, itu pejuang sungguh itu kadir-kadir. Lha yo pejuang kok penting awake dhewe ku munafik iki kadir-kadir. Nggih monggo kadirin. Kita teteskan air mata. Siapa tahu banyu moto iki dadi banyu moto sing barokah. Layat hulun naro mambata min khasyatillah. Min khasyatillah. Kata Rasulullah tidak akan dimasukkan ke neraka. Siapapun orang yang mati, yang dalam hidup di dunia menangis hanya takut kepada Allah. Gak peduli dicaci maki orang. Yo gak wedi dipun sebut riak. Gak disebut apa dia tidak takut. Sempeteng min khasyatillah. Mungkrono Allah. Niru sahabat, sahabat lek nangis zaman Rasulullah pati jelerit, bahkan banyak yang pingsan hadirin. Rasulullah tahu kalau itu benar-benar lilah lan bilah. Pokok ibadah selain Allah itu adalah batil palsu. Nangis pun kalau tidak hanya karena Allah palsu. Lek karena Allah mesti gak ora gak wedi sapa-sapa. Bah dicaci maki, bah dipuji, bukan tujuan, sing penting mung karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin, tolong kalau ndak percaya dicari kitab mana yang ada. Cari kitab di sing terangno Rasulullah ngaji karo guyu. Cari di kitab mana, di Al-Qur'an mana, ayat mana yang mengatakan Rasulullah ngaji dengan banyak guyon? Tidak ada. Bahkan Rasulullah kalau ngaji sungguh-sungguh, sahabat berlinangan air mata, takut dredeg di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhir zaman mungkin wis apik kabeh mungkin umat Kanjeng Nabi iki sing gak iso nangis. Ya wis sing elek-elek enten gedung iki mawon nangis hadirin hadir. Biar orang lain yang baik-baik wis slamet benjing ana akhirat gak nangis gak popo. Sing gak slamet niki mawon mayuk nangis mumpung ana kesempatan hadirin wal hadir. Jangan merasa baik segelintir manusia pun. Sing ana pengajian aja nganti nangis satu orang pun. Aja nganti rumangsa apik satu orang pun. Yo nangis sajalah rumangsa elek. Jangan takut. Wala takzian, jangan takut dan jangan susah. Inna Allaha ma'ana. Sungguh Allah bersama saya, bersama kita, bersama-sama kita ini hadirin. Biar lah takzian, jangan susah. Jangan sedih hadirin. Menangis hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita wong elek ya wajib nangis hadirin. Kita penuh dosa wajib tobat hadirin hadirin. Ya sing dereng apal. Ya sayyidi ya Rasulullah. Ya sayyidi ya Rasulullah yang belum apal hadirin wal hadirat. Mari al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mumpung ana kesempatan tokno dosa-dosa jenengan mulai cilik nganti gedhe. Jangan kau pendam. Datangkan di hadapan Allah dosa-dosa itu. Niki lho Gusti. Kula dosa mulai cilik nganti gedhe kula salap tengah jengkula Gusti. Nganti kakan dosa wajah kula iki ireng. Saking kelek ati kula nganti peteng dedet wajah kula Gusti. Tapi kula niki kawula jenengan ya Allah. Intu azibuhum fa innahu ibaduk. Menawi jenengan siksa kula ya Allah. Bila perlu panjang cemplungaken teng neraka Gusti Allah. Fa innahu ibaduk. Sak temene kula kabeh niki ibad kawula jenengan Gusti. Kula yakin jenengan mboten tega krana iki sik ana hukum donya. Tangis isik diterima, tobat diterima. Kula yakin panjang trimo tobat lan dosa kula ya Allah. Monggo aja ditutup-tutupi. Ketokno dosa jenengan sing pernah nyakiti wong tuamu ketokno. Sing pernah khianat karo bapakmu ketokno. Sing sholat-sholat kula panjang gak khusyuk ketokno nek ngersanipun Allah. Tidak usah takut. La takhaf wala tahzan. Gak usah wedi, gak usah sediso. Innallaha ma'ana. Kita bersama Allah. Mari hadirin wal hadirat. Sehingga apal ya sayyidi ya Rasulullah katakno kabeh bila perlu saking kakan dosa mengkek-mengkek nganti merangkang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ya syafial khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qaddalam tuwa bata wa rubini wa laisa liya sayyidi siwaka fa intaruta kuntu sakson halika ya syafi al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hati al anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalam tua bata wa rubini wa laisa liya sayyidi siwaka fa indar dakuntu sakson halika hadirin bising ana alam bising ana alam maksar sing wong apik-apik dipun panggili karo Gusti Allah fulan bin fulan fulanah bin fulan wis saiki mlabu nang swarga kowe wong sing tak ridani wabeh dipanggil siji-siji karo Gusti Allah. Dadak kula jenengan kok gak dipanggil-panggil hadirin hadirat. Dadak kula panjenengan kula kok mboten panjenengan panggil Gusti. Ing mongko kula niki minal musolin golongane wong sing ahli salat. Minas soimin golongane wong ahli poso. Minal hujajin golongane wong ahli haji. Kula kok mboten panjenengan panggil Gusti. Niku kanca kula kok panjenengan panggil teng swarga. Mungkin dipenatur aku. Orang aku gak gablek dulu kowe. Kowe biar yo ibadah, yo haji, yo poso. Tapi mengo marang aku. Mau aku gak deleng awakmu. Dulurmu Islam bodoh kena uji. Banyak yang mati bunuh diri. Banyak yang mati dengan bom bunuh diri. Banyak yang mati dalam keadaan masih berbuat salah. Kowe mengguyu tok, meneng tok, mentingno awakmu tok. Moh aku gak ngreken awakmu. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mlebu kono nang barisane wong-wong kafir, digiring nang neraka jahanam. Niki mungkin kula jenengan hadirin lah hadirat. Wes pompong durung ana di akhirat dipun panggil. Ayo antri dhewe mawon tau diri. Nggih Gusti sakniki kula siap nyemplung neraka Gusti monggo hadirin. Kula tau diri kula padane kula wong elek. Kula siap rantang masuk neraka Gusti. Lek ana wong kaya ngono di ngapura Gusti Allah hadirin lah hadirat. Sayang kula padane gengsi tok ana kesan menawa. Monggo sambat tidak datang Rasulullah. Ya Rasulullah panjang tuntun kula. Panjang suwun ngapura datang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadroh. Musilatilil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wandur ila ya Sayyidi binadroh. Musilati lil khadratil aliyah. Al-Fatiha. Hadirin yang saya muliakan, khususnya pendengar budimannya Tuhan berada, maaf kalau saya ngaji tidak sama dengan yang lain. Ya, ya beginilah kenyataan kulon jenengan wong elek hadirin. Mboten usah ngenteni ana akhirat nggih. Ana dunya wis antri dhewe-dhewe ana ning neraka kadiri. Mosok tega Kanjeng Nabi lek delok kula jenengan antri ana neraka karo ya Sayyidi ya Rasulullah. Pasti mboten tega. Iku umatku iku sing ya Sayyidi ya Rasulullah. Akhire dipun tulung kula jenengan kadiri. Nggih monggo kapok tolong dalam bulan Ramadan salat jamaahnya tadarusannya nanti di gedung ini. Nah, terutama anak-anakku, adik-adikku, tolong subuh jangan sholat sendiri-sendiri sebelum radio memancar. Tolong siapa yang imam usahakan jamaah. Karena ini li rasul, li rasul. Nggih, kula kinten cekap semanten kemawon, segala kekurangan kula nyuwun agunge pangapunten. Muga-muga diridani kali Allah Subhanahu wa taala. Tolong sing jere ngapal jenengan damel wirid ya Sayyidi ya Rasulullah setiap hari setengah jam Fatihah dhisik dumateng Kanjeng Nabi. Ping tiga atau ping pitu terus maca ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah lek mboten mboten sah dihitung setengah jam terserahlah pokok panjan waca terus ditutup Al-Fatihah. Bagi yang datang bulan enggak usah Al-Fatihah langsung ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah, muga-muga manfaat. Kok ya Sayyidi ya Rasulullah Pak? Karena golek guru rohani di akhir zaman wis sulit. Sebab dipun dawakan anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksir wa ghali anta misbahu suduri. Kanjeng Nabi itu adalah lampu-lampune hati. Kanjeng Nabi adalah mataharinya hati. Anta samsun jenengan mataharinya hati. Anta badrun panjenengan ya Rasul adalah bulan purnamanya hati. Terus anta misbahu suduri panjenengan lampune hati. Golek guru sing nuntun ati, sing iso madangno ati di akhir zaman wis ora ono. Ya sing akeh maca ya Sayyidi ya Rasulullah utawa maca selawat nggih. Kula kinten cekap semanten kemawon, mangke kita musyawarahkan di bulan puasa nanti gimana segala kekurangan kula nyuwun agunge pangapunten. Jangan takut ngaji di sini nggih. Aja wedi lungguh ndek gedung. Engko ketun jenengan, ketun nanti lek Israil teko. Bukan berarti di gedung ini baik tidak. Kok kebenaran kula ngaji niki ngoten lho kalau panjang ngaji. Lah jenengan ajri gara-gara gengsi alasan begitu getun besok. Karena panjenengan kula kula mesti getun. Karena sik jagakno amal tapi gak ro carane ngetok niku hadir nggih. Kula kinten cekap semanten kemawon wabillahi taufik wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyfa'a wa tarbiyah wa min ghasadaz zanaman annadruh wal kabaraka wal karoma wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.